Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qawluhu wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Masih pada hadis Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara mereka, Allah tidak sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa yang pertama? Usyaimitun zanin. Orang sudah tua, renta, masih berzina. Keterlaluan. Yang kedua, orang miskin, sombong. Apa modalnya untuk sombong? Keterlaluan. Yang ketiga, menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Keterlaluan. Tiga-tiganya memang sesuatu yang keterlaluan. Sehingga wajar dikatakan, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ma makna la yuzakkihim wa lahum adabun alim? Lima azuma dhanbuhum, azumat uqubatuhum. Karena besarnya dosa mereka, maka besar pula balasannya. Fa'uqibu bihadihi thalath. Maka dibalas oleh Allah, diancam dengan tiga ancaman. Allati hiya a'zamul 'uqubat, dan ini sebesar-besar balasan. La yukallimuhumullah, enggak diajak bicara oleh Allah. Wa la yuzakkihim, wa lahum 'adzabun alim. Enggak disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Mungkin di sini, di dunia, ada yang berpikir, emang kalau enggak diajak ngomong, kenapa? Begitu. Padahal nanti di sana berbeda keadaannya. Mengapa? Karena saat itu semuanya mukminin. Semua orang beriman. Walaupun yang di dunia kafir, ketika melihat kenyataan yaumul qiyamah di padang mahsyar, mereka melihat bahwa ini adalah kebenaran. Maka orang-orang kafir akan menyesali perbuatan kufur mereka, dan mereka menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, kami akan beramal, kami akan beriman ila akhir. Orang yang berdosa juga menyesal. Demikian orang-orang yang muslim, ketika Allah tidak mau mengajak mereka, mereka ketakutan yang sangat, yang dahsyat. Gelisah yang bukan main. Tersiksa dengan itu batinnya. Karena ketakutan yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Orang yang paling takut, paling gelisah, paling itu di dunia, gak ada apa-apanya dengan kengerian nanti yaumul qiyamah. Siapa mereka yang diancam dengan tiga ancaman ini? Pertama, usyaimitun zanin. Saghirahu tahqiran lahu. Dibikin tasghir ala wazan fu'ail sebagai tahqiran, meremehkan, merendahkan. Li'anna da'il ma'siyah da'ufa fi haqqihi. Karena sesungguhnya tarikan maksiat kecil, syab, dengan syekh, tarikan syahwatnya mana yang lebih besar? Syab lebih besar. Tarikan syahwatnya lebih tinggi. Syab wa syekh, mana yang lebih kuat? Ayuhuma aqwa? Syab aqwa. Syab wa syaikh, mana yang lebih bisa berpikir lebih jauh atau berpikir dalam keadaan lebih cepat ngitungnya? Ini akibatnya begini. Siapa? Syab. Ini bisa jadi pikun, bisa jadi sudah lemah hafalan, bisa jadi, kadang-kadang tidak. Nah, ila akhirnya semua pada syab. Maka barakallahu fikum, seharusnya orang ini sudah tidak lagi berbuat zina. Tarikan syahwatnya sudah lemah. Kekuatannya sudah lemah. Pikirannya sudah dekat. Baik, siapa yang lebih dekat dengan maut secara logika? Bukan secara takdir, takdir Allah yang menakdirkan. Secara logika, mana yang akrab ilal qabr? Syait akrab ilal qabr. Baik, seharusnya ini yang lebih berpikir ke syahwat, ini mikirnya sudah mikir mati. Nanti saya dikuburkan oleh siapa? Di mana yang menguburkan saya? Nanti yang menentar jenazah banyak apa sedikit? Nanti kalau saya mati, saya harus wasiat apa? Kan harusnya begitu. Namanya orang sudah berumur. Dawa'i ila zina da'ifah. Sahih? Dawa'i ila zina da'ifah. Fadalla ala anna alhamil lahu ala zina mahabbatun ma'asiyah wal fujur. Berarti ini memang orang yang sangat-sangat-sangat mencintai maksiat dan sangat mencintai kefajiran. Sudah tua, sudah dekat kuburan, sudah bau nisan, sudah segala macam. Lemah, syahwatnya juga kecil, tapi masih berzina. Astagfirullah. Ini berarti sudah keterlaluan, barakallahu fikum. Mahabbatul ma'asiyah wal fujur, berarti kecintaannya kepada kemaksiatan, kecintaannya kepada perkara yang fujur, perkara yang fahishah, sangat tinggi sekali. Harusnya semakin tua itu semakin berkurang. Ini tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Na'udzubillah min dzalik. Wa adamu khawfi min Allah, berarti dia tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah. Sudah dekat mati masih berzina. Barakallahu fikum. Wa da'fu da'i ila al-ma'siyah. Ma fi'liha yujibu taghlid al-'uqubah 'alayh. Lemahnya tarikan syahwat bersama perbuatan melampiaskan syahwat, itu berarti harus diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Mengapa? Tarikannya kecil, tapi dia terbawa. Da'fu da'i ilal ma'asiyah, lemahnya tarikan kepada maksiat. Ma'afi'liha, tetapi dia tetap melakukannya. Yujib taghlid al-uqubah, berarti memang layak untuk diazab dengan azab yang berat. Bikhilafi syab, berbeda dengan pemuda, mungkin akan berkata, kasihan, syahwatnya tinggi, nikah enggak mampu, fitnah di jalan raya terlalu banyak. Kan begitu. Kalau syab, walaupun itu tidak bisa dimaklumi, tetap harus imannya menahan dirinya dari kemaksiatan. Walaupun tarikannya kuat, syahwatnya tinggi, fitnahnya banyak, apalagi, tapi tetap harus ditahan dengan iman. Tetapi ini, apa yang mendorong dia berbuat zina? Syahwat juga sudah lemah, tarikan syahwat sudah berkurang, pikiran harusnya sudah berpikir kematian, seyogianya sudah berpikir tentang kematian. Sudah pesan harusnya. Iya kan? Tolong tempat itu disiapkan buat kuburan saya. Nanti kalau saya meninggal, saya pesan begini-begini. Harusnya sudah seperti itu. Wasiatnya sudah ada di bawah bantalnya. Dan itu sunnah, bahkan wajib. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Baik. Qala, dikatakan adapun pemuda berbeda. Fa inna quwwata da'i syahwa minhu qad yaghlibuhu ma'a khawfihi min Allah. Bisa jadi kekuatan tarikan syahwatnya mengalahkan rasa takutnya kepada Allah. Dia punya rasa takut kepada Allah, tapi karena syahwatnya terlalu tinggi, maka terkalahkan. Wa qad yarji' ala nasihi bin nadam, bahkan bisa jadi akan menyesal setelah itu. Walau miha alal ma'asiyah, dan dia akan mencerca kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa kau saya terjumus dalam perkara yang jelek ini? Fayantahi wa yuraji, kemudian berhenti dia dan rujuk. Barakallahu fikum. Harusnya demikian. Kalau pemuda terbawa, yaitu kita akan katakan wajar terjadi karena tarikan-tarikan yang dahsyat dari dirinya dan dari luar dirinya. Barakallahu fikum. Itu pun tetap harus dilawan, dan kalau terkalahkan dia harus kembali segera. Tetapi ini tua, kecil, lemah, dhaif, ya, pakai tungkat gemeteran, ya, berzina, astagfirullah. Berarti sudah sangat jelek hatinya. Berarti cintanya pada yang namanya zina mengalahkan semuanya. Sedikit saja bisa mengalahkan seluruhnya. Yang kedua, juga demikian digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wa kadzalikal a'il al-mustakbir. Demikian pula a'il al-mustakbir. Orang yang miskin, sombong. Laisa lahu ma yad'uhu ila al-kibr. Dia enggak punya sesuatu yang mendorong dia untuk sombong. Punya apa dia? Fakir. A'il. Lianna da'i ila al-kibri fil ghalib kathratul mal. Biasanya tarikan-tarikan untuk sombong adalah kekayaan. Kathratul mal, banyaknya harta. Wan ni'am war riyasah, banyaknya kenikmatan yang dia dapatkan, atau adanya kedudukan, riyasah, kepemimpinan. Wal 'a'il al faqir, adapun orang ini 'a'il faqir. La da'iya lahu ila an yastakbir, dia tidak punya apapun pendorong untuk sombong. Fastakbaru ma 'adami ad-dawa'i ilayhi yadullu 'ala anna al-kibr tabi'atun lah. Maka sombongnya dia bersama kemiskinan, bersama tidak adanya tarikan-tarikan untuk sombong, berarti memang sombong itu perangainya, tabiatnya, sifatnya pada dirinya. Kaminun fi qalbih, yang sudah terpendam di hatinya. Fa'azumat uqubatuhu, maka besarlah azabnya. Perhatikan yang tadi, orang yang berzina dalam keadaan gak ada dawai untuk zina, maka azabnya lebih keras. Yang kedua, sombong padahal gak ada dawai untuk sombong, juga azabnya lebih keras. Ada seseorang, beberapa orang, ketika berbicara tentang menegakkan hukum rajam, dijawab oleh yang lainnya, tegakkan hukum rajam. Jika sudah tegak peraturan untuk tidak ikhtilat laki-laki dengan perempuan, peraturan hijab, peraturan wanita banyak di rumah, dan seterusnya. Saya tanya, kenapa seperti itu? Karena dia lebih tinggi ilmunya dari saya tanya. Apa dalilnya? Sangat jelas, katanya, dalilnya. Hukum rajam demikian kerasnya berdampingan dengan hukum menutup pintu-pintu zina. Artinya, tidak boleh ikhtilat, wanita harus berhijab, tidak boleh ada tontonan yang demikian. Itu semua ditutup semua, baru kalau masih terjadi zina, kami rajam. Itu wajar, katanya. Dari sini juga. Dari sini. Kenapa? Keterlaluan. Orang yang tidak ada dawai untuk zina tapi berzina. Tetapi kalau banyak dawai zina, kemudian ditegakkan hukum rajam, tidak hikmah. Mengapa? Dawai ila zina terlalu banyak. Dalam semua media-media, media cetak, media elektronik, media internet, media semua menebarkan segala macam tarikan-tarikan ila zina. Maka syariat itu satu kesatuan lengkap, terapkan semuanya. Tidak boleh wanita keluar tanpa hijab walaupun kafir. Urusan kekafirannya urusan kamu dengan Allah. Kami tidak ada maksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi keluar, jangan mengganggu kaum muslimin. Tutup dengan hijab. Sehingga bule-bule kafir ke negeri Saudi nutup pakai hijab begininya. Ketahuan ditangkap oleh mereka. Dulu. Sekarang mulai kendor. Ada peraturannya, tapi penerapannya sudah mulai kendor. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ini karena syariat yang muslim, yang kafir karena peraturan negara. Supaya dawai ila zina tertutup. Maka saat itulah, awas berani berzina, hukumnya demikian-demikian. Itu pun dibedakan yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Yang belum menikah, dicambuk. Dan taghribu am. Sedangkan sudah menikah, dirajam. Berbeda hukumnya. Sama sebabnya, dawainya yang jadi masalah. Kamu sudah memiliki keluarga, kamu sudah memiliki istri, kamu sudah menikah, kamu sudah tahu keadaannya. Ngapain? Berzina. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa kadzalikal faqir al-'a'il la da'iya lahu ila an yastakbir. Enggak ada tarikan, enggak ada dorongan untuk sombong. Ngapain dia sombong? Kalau dia masih sombong berarti keterlaluan, berarti memang tabiatnya, sifatnya memang sudah sombong, sudah terpendam di hatinya. Fa'udumat 'uqubatuhu li'adami da'i ila hadzal khuluqil ad-damim. Maka besarlah balasannya karena tarikannya tidak ada. Ini tarikan apa yang mendorong dia untuk berakhlak dengan akhlak yang jelek? Adamu da'i ila hadzal khuluqid damim. Alladhi huwa min akbaril ma'asi. Yang sombong ini sebesar-besar kemaksiatan. Qauluhu wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu. Yang ketiga, ini yang berkait dengan pembahasan bab. Yang berkait dengan bab, yaitu menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Astagfirullah, ini juga keterlaluan. Yang harusnya dia muliakan, dia tinggikan, dia sembah, dia sujud di hadapannya. Yang seharusnya dia meratap, meminta, berdoa, malah dia pakai dan diperalat untuk mengais keuntungan. Kalau perlu setiap kemasan ada lambangnya. Allah, dijamin oleh Allah. Demi Allah. Setiap kemasan. Astagfirullah. Barakallahu fiikum. Maka disebutkan di sini binasbis ismi syarif. Dinasabkan ismi syarifnya. Ay al-halaf bihi, maksudnya bersumpah dengannya untuk melariskan dagangannya. Ja'alahu bida'atahu, dijadikan seperti barang dagangan untuk menguntungkan dagangan. Limulazamatihi lahu wa ghalabatihi alaih, karena selalu begitu mulazamah dan karena dominannya begitu, maka seakan-akan dagangannya adalah Allah. Apa saja yang tadinya tidak bernilai dikasih nama Allah langsung laku. Ini air, air putih biasa, ambil dari keran kalian, dikemas, dikasih tulisan. Ini sudah dibacakan padanya nama-nama Allah, sudah disumpah demi Allah, dan sudah didoakan. Jadi harganya mengalahkan semua yang paling bagus sekalipun. Isyara, kamu jual apa ini sekarang? Jual nama Allah SWT. Tanpa nama Allah, air biasa itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, wallahi, demi Allah. Ini barakallahu fikum. Kalau jujur saja, jujur benar-benar dibacakan padanya, walaupun saya tidak yakin sekian banyaknya dia baca satu persatu. Kalaupun benar, apakah ada contohnya seperti itu? Jual air ruqyah. Walaupun berbeda dengan pembahasan kita. Berbeda dengan pembahasan kita. Pembahasan kita adalah bersumpah agar laris dagangannya. Demi Allah, barang ini dijamin. Demi Allah, barang ini asli. Demi Allah, selalu memakai kata wallahi, wallahi, watallahi, wabillahi. ila akhirih. Qala wa hadhihi a'malun tadullu ala anna sahibaha in kana muwahhidan fa tauhiduhu dha'if. Amalan-amalan ini menunjukkan bahwa pelakunya walaupun dia bertauhid tetapi tauhidnya lemah. Wa amaluhu dha'ifah, dan amalannya lemah. Bihasbi ma qama biqalbihi wa dhahara 'ala lisanihi wa 'amalihi, sesuai dengan apa yang ditegakkan dengan hatinya atau tampak di lidahnya atau pada perbuatannya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang besar itu. 'Ala qillati da'i ilaih, padahal sedikit dan hampir tidak ada tarikan-tarikan untuk itu. Siapa yang minta sumpah? Tidak ada. Dorongannya untuk apa? Tanpa wallahi juga laku. Nas'alullah salama wal afiyah wa na'udzu billahi min kulli amalin la yuhibbuhu rabbuna wa la yardah an. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Apa saja tahapan dalam mempelajari kitab? Maksudnya tahapan kitabnya. Biasanya dimulai dengan usul salasah. Setelah usul salasah, meningkat pada kitab yang lebih rinci sedikit, yaitu kasyfus syubhat. Karena kasyfus syubhat adalah membantah mereka-mereka yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya makna la ilaha illallah hanya keyakinan sebagai pencipta, penguasa, itu saja. Berikutnya mulai meningkat pada kitab apakah akidah wasatiyah atau yang sejenisnya dari yang menyinggung asma dan sifat. Kemudian kitab apalagi kitab tauhid. Barakallahu fikum. Baru yang berikutnya, yang berikutnya. Wallahu a'lam. Masing-masing para ulama berijtihad dalam masalah itu. Artinya berbeda-beda ijtihadnya, apa dulu yang dibaca, apa dulu yang dibaca.